إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Kita masih melanjutkan membaca keterangan Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dari hadis Abi Hurairah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Demikian juga pada hadis Aisyah, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin ay marad. Yani marid. Pada kesempatan terakhir kita sudah sampai pada qauluhu fi hadits Abi Hurairah fala takhtalifu alaihi. Mungkin kita baca mengulang sedikit. Sabda beliau telah menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ini berita dari beliau bahwasanya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kemudian beliau menyatakan fala takhtalifu alaih. Maka jangan kalian menyelisihinya. Karena imam dijadikan untuk diikuti, jangan menyelisihinya. Beliau mengatakan hadza ta'kidun lit-tiba'. Ini sebagai ta'kid atau taukid, penegas kewajiban bagi makmum untuk ittiba'. Jadi mengikuti imam. Kemudian beliau menyatakan wahal al-ittiba'u bil af'al wan niyat am bil af'ali faqat. Apakah perintah untuk ittiba' ini terkait dengan perbuatan-perbuatan di dalam salat, demikian juga terkait dengan niatnya, ataukah sebatas perbuatan-perbuatan saja? Jadi pertanyaan beliau, apakah kewajiban ittiba ini terkait dengan perbuatan dan juga terkait dengan niat di dalam sholat itu, ataukah sebatas perbuatan saja? Beliau menyatakan amal af'alu fal ittiba'u fiha wajibun bil ittifaq. Adapun terkait dengan perbuatan-perbuatan di dalam sholat, maka dalam hal ini para ulama sepakat akan wajibnya bagi makmum untuk ittiba', yakni mengikuti gerakan-gerakan imam. Wa amma niyyatu, adapun terkait dengan niat-niat, fakhtulifa fi ma idza tamma muftaridun bimutanaffil. Maka diperselisihkan terkait kalau ada orang yang dia menunaikan salat wajib, ya, menunaikan salat wajib bermakmum kepada seseorang yang menunaikan salat sunnah. Hal yasihhu am la? Ini yang diperselisihkan. Kalau ada perbedaan niat antara imam dengan makmum, imamnya berniat menunaikan salat sunnah, sementara makmumnya berniat salat wajib. Apakah sah? Ala qaulaini. Di sini ada dua pendapat. As-sahih jawazu dzalik. Yang benar dalam hal ini bolehnya imamah, jadi keimaman seorang yang menjalankan salat sunnah mengimami orang-orang yang menunaikan salat wajib. Dalilnya li'anna mu'adan kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah thumma yadhhabu ila qaumihi fa yusalli bihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamu bidzalik wa lam yunkir alaihi. Dalilnya bahasanya Mu'ad radhiyallahu taala anhu, beliau biasa salat salat isya al isya al akhirah, yakni salat isya, bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau kembali ke kaumnya untuk mengimami mereka, yakni kaumnya, karena beliau adalah aqra'uhum, yang paling menguasai bacaan Al-Quran di antara kaumnya. Nah, sisi pendalilannya, kali ini kan dalilnya, sekarang sisi pendalilannya yang mana? Wa Mu'ad radhiyallahu an, ketika salat bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kedudukan salatnya wajib, dia menunaikan salat isya. Kemudian ketika beliau kembali ke kaumnya mengimami kaumnya salat isya, kedudukan salat yang beliau lakukan sunnah. Dari sini tatkala ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata beliau tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Mu'ad tersebut, menunjukkan hal tersebut boleh. Ya, sehingga dari sini sah seorang yang salat sunnah mengimami orang-orang yang salat wajib. Kemudian walladzina la yujawizuna dzalik yastadilluna bihadzal hadis, mereka yang berpendapat, yakni dari kalangan para ulama, tidak bolehnya perbedaan niat ini, mereka berdalil dengan hadis yang sedang kita pelajari dalam bab ini, innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaihi. Jadi anggapan para ulama yang berpendapat tidak bolehnya karena Nabi menyatakan fala takhtalifu alaihi, dianggap oleh mereka rahimahumullah ini berlaku pada seluruh perkara di dalam salat itu, sampai pun masalah niat. Ya, tidak boleh terjadi perbedaan niat. Wa fil istidlali fihi nadhar. Dan pendalilan dengan hadis yang ada pada matan ini untuk menyatakan tidak bolehnya atau tidak sahnya perbedaan niat ini, fihi nazar, ya, padanya ada kelemahan. Kita sudah mengetahui pada kejadian Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengimami kaumnya dengan dalil yang sangat jelas. Kemudian ta'alim al-sa'di rahimahullah, li'anna al-murada bizalik al-ikhtilaful zahir. Karena sungguhnya yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang tidak bolehnya makmum menyelisihi imamnya adalah al-ikhtilaf al-zahir, yakni perbedaan yang nampak. Adapun perkara niat, ini perkara yang tersembunyi. Kemudian beliau juga menyatakan sisi alasan yang lainnya juga, walainnahum aydan ittafaqu ala jawazil ikhtilafi fi ba'd as-suwar. Karena mereka yang menyatakan tidak boleh, tidak sahnya orang-orang yang salat wajib bermakmum kepada yang salat sunnah, sepakat mereka dalam permasalahan bolehnya perbedaan pada sebagian suwar, yaitu sebagian bentuk atau gambaran dalam pelaksanaan salat. Fattafaqu ala jawazi imamatil muftarid bil mutanaffil. Mereka sepakat tentang bolehnya orang yang melaksanakan sholat wajib mengimami yang melaksanakan sholat sunnah. Ya, jadi dari sisi ini mereka yang menyatakan tidak sah, ya, kalau orang yang sholat sunnah mengimami sholat wajib, sepakat dengan para ulama yang lainnya dalam permasalahan sahnya orang yang mengimami sholat wajib, orang yang sholat wajib mengimami orang-orang yang sholat sunnah. Kata Imam Sa'di, wa laisa bainahuma farq. Sementara dari sisi ini tidak ada perbedaan. Artinya yang satu memang berbeda niat, yang ini juga berbeda niat. Kalau perbedaan niat itu sesuatu yang tidak boleh, kenapa mereka membolehkan kalau orang yang sholat wajib mengimami orang yang sholat sunnah? Ya, yang tentunya dalam hal ini butuh dalil untuk menyatakan tidak sahnya. Sementara dalil tentang kejadian Mu'adz ini jelas membatalkan pendapat mereka yang menyatakan tidak sah. Kata beliau, fassahihu jawazul ikhtilafi bin niyah. Sehingga pendapat yang benar adalah bolehnya perbedaan dalam permasalahan niat. Ya, bolehnya perbedaan dalam permasalahan niat antara imam dengan makmum. Kata beliau selanjutnya, fayajuzu imamatul muftaridi bil mutanaffil wa aqsuha, sehingga boleh seorang yang sholat wajib dia mengimami orang yang sholat sunnah. Dan demikian pula boleh sebaliknya. Orang yang sholat sunnah mengimami orang yang sholat wajib. Kemudian watajuzu imamatus sabi bil balig wa aksuhu. Demikian pula boleh ya seorang anak sabi, ya seorang anak tayyib mengimami orang yang sudah balig. Berarti pada hadis riwayat Al-Bukhari, hadis Amr ibn Salamah, beliau usia 7 tahun ya mengimami kaumnya karena beliau yang paling menguasai bacaan Al-Qur'an. Wa aksu, dan sebaliknya, yakni orang yang dewasa mengimami anak-anak. Kalau yang demikian tidak ada isykal ya namanya. Bagaimana hadis yang sudah kita lewati, Rasulullah SAW mengimami, di belakangnya ada Anas ibn Malik dan sahabat yang sebayanya yang masih anak-anak. Kemudian di belakangnya ya nenek dari Anas ibn Malik. Kata beliau selanjutnya, kamu safatihi, sebagaimana bolehnya as-sabi untuk masuk dalam saf orang-orang dewasa. Ya, dengan syarat, artinya mereka yang dimasukkan ke dalam saf yang sudah mumayyiz. Sebagaimana tentunya juga dalam persyaratan imamah, ya, harus mumayyiz, karena seorang yang belum mumayyiz, belum memiliki niat, sementara sahnya ibadah, ya harus adanya niat. Innamal a'mal binniyat. Jadi bolehnya anak dimasukkan ke dalam saf, ya baik saf pertama ataupun saf kedua ataupun yang lainnya, ketika sudah mumayyiz. Walaupun mungkin terkadang ya seorang anak masih ya ada sisi mainnya, maka di sini pentingnya bagi orang tua untuk mengarahkan, ya, termasuk hal yang juga dibolehkan dari gerakan di luar gerakan sholat, yakni untuk memperbaiki sholat, yakni jika didapati adanya anak-anak yang main-main, mungkin terkadang ketika posisi sedekap, ya terkadang hanya mainan jari, ya mereka. Ya diingatkan dengan gerakan tangan kita untuk bersedekap ataupun yang lainnya, mungkin yang banyak gerak sebentar-sebentar garuk sana garuk sini. Termasuk juga kalau ada sebagian anak karena inginnya mungkin mengikuti orang tua, ketika dilihat ada sebagian orang yang merapikan sop di depannya, ya terkadang anak-anak ketika misalnya melihat temannya agak maju atau terlalu mundur, kalau terlalu mundur biasanya ditepuk keras sekali, ya oleh yang di belakangnya. Kalau terlihat agak maju itu ditarik juga keras sekali. Akhirnya ya ini memancing keributan, maka perlu untuk ditahan atau diingatkan ya dengan gerakan. Intinya dalam permasalahan musafah, yakni dimasukkan ke dalam saf mereka yang sudah sudah mumayyiz, boleh untuk masuk ke dalam saf. Kemudian wa tajuzu imamatu man yusalli adh-dhuhra biman yusalli al-'ashr aw al-isha'a idza lam yakhtalif af'aluhuma. Demikian juga dibolehkan seseorang yang dia melaksanakan salat zuhur mengimami orang yang melaksanakan salat isya, salat asar atau salat isya apabila tidak ada perbedaan gerakan di antara salat imam dengan makmum tersebut. Ya, misal dari sisi jumlah rakaat. Ya, sebagaimana diketahui 3 salat ini, yakni salat zuhur, salat asar dan salat isya itu sama-sama jumlahnya 4 rakaat. Saya kata beliau Ali Musa di rahimahullah, jika seorang salat zuhur dia mungkin mengimami orang yang salat asar. Ya, karena bisa jadi yang salat zuhur ini musafir, ya, singgah di sebuah tempat pas waktu asar. Kemudian dia dipersilakan untuk mengimami, baik, dan dia mengkosor salatnya, maka setelah selesai dari salatnya, ini salat zuhur 2 rakaat, dia perintahkan untuk yang mungkin menyempurnakan kekurangannya. Kemudian setelah itu dia salat asar. Atau bisa jadi seorang misalnya terlupa dari salat zuhur sampai masuk waktu asar baru tersadar. Kemudian dia diminta untuk mengimami orang-orang yang salat asar. Baik, maka sah, ya, jamaah ini, pelaksanaan sholat jamaah ini. Bagaimana kaitannya dengan yang berbeda jumlah rokaatnya? Ya, ambil misal seorang sholat maghrib, karena belum sholat maghrib dalam perjalanan, saya bermakmum kepada orang yang sholat isya, ya, jumlah rokaatnya berbeda. Ya. Apakah dibolehkan? Jawabannya dibolehkan. Dan tentunya kalau dia sholat maghrib, maka dia tidak boleh melebihi rokaatnya dari 3. Jadi tetap 3 rokaat. Terkait bagaimana pelaksanaan salamnya atau kaifiyahnya, Syekh Al-Albani rahimahullah beliau memberikan arahan dengan 2 cara. Yang pertama, ketika imam, karena imam salat isya, dia salat maghrib, bangkit untuk rakaat 4, ya, maka dia tetap duduk tasyahud akhir. Ya, dia bisa salam langsung setelah selesai dari membaca tasyahud, kemudian salawat, kemudian doa, ya, setelah tasyahud akhir, kemudian salam. Jadi salam sendiri. Ini cara yang pertama. Yang kedua adalah dengan menunggu, ya, sampai nanti imam, ya, menyelesaikan sholat isya-nya, kemudian nanti salam bersama. Ini cara yang kedua. Tapi ini terkait dengan pelaksanaan sholat yang berbeda dari sisi jumlah rokaatnya. Sebagai misal, seorang yang sholat maghrib bermakmum kepada yang sholat isya. Kalau ada yang bertanya, kok kenapa enggak mengikuti imam 4 rakaat? Kok menyelisihi dalam hal ini? Syekh menjawab, ini ittirar, ya, perkara yang kondisi darurat, harus berbeda, karena tidak mungkin dia salat maghrib 4 rakaat. Dia tetap dari jumlah rakaatnya 3. Wallahu ta'ala alam. Kemudian wa qawluhu wa idza shalla jalisan Fasallu julusan ajma'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian semua juga dalam kondisi duduk. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian semua, hai para makmum, juga dalam keadaan duduk, meskipun kalian mampu ya untuk salat dalam keadaan berdiri. Kemudian washtaratu 'ala al-mashhuri syurutan. Dan mereka para ulama memberikan persyaratan tentang yakni keharusan bagi makmum untuk mengikuti gerakan imam sampai pun ketika imam sholat dalam keadaan duduk, dalam kondisi mereka makmum mampu untuk berdiri. Mereka para ulama menetapkan syarat-syarat, di antaranya faqalu idza kana imam al-hayy, apabila imam tersebut adalah imam al-hayy ay ar-ratib, yakni imam rawatib, imam tetap. Al-marju wa zawalu illatihi, yang diharapkan penyakit illah, yakni penyakit yang menyebabkan imam tadi sholat dalam keadaan duduk, diharapkan di tengah sholat tersebut akan sembuh atau hilang sakitnya, sehingga nanti diharapkan dia bisa sholat berdiri. Jadi yang pertama imam tetap, kemudian diharapkan kesembuhan dari penyakit yang tersebut yang menjadi sebab dia sholat dengan duduk. Kemudian waftataha bihim as-salata jalisan, dan dia ketika mengawali sholatnya memimpin makmum dalam keadaan duduk. Ini tiga syarat yang ditetapkan oleh mereka para ulama, kapan makmum juga sholat dalam keadaan duduk sebagaimana imamnya meskipun mereka mampu untuk berdiri. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, was-sahihu annahu 'ammun, yang benar dalam hal ini tarjih beliau rahimahullah bahwa perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini sifatnya umum. Jadi apabila imam dalam keadaan duduk mengimami ya salatnya duduk, maka seluruh makmum ya wajib untuk duduk. Apapun keadaan dari imam itu, imam itu imam rawatib ataukah bukan, diharapkan kesembuhannya imam tadi ataukah ya tidak, artinya sakit yang memang dalam kondisi parah, baik mengawali sholatnya dalam keadaan duduk ataupun berdiri, maka tetap berlaku perintah beliau sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Kata beliau li umumil hadis, wa annahu sawa'un ar-ratib wa ghayruhu iftataha bihim jalisan aw qa'iman thumma talla fa jalasa. Sama saja dalam hal ini, imam itu imam rawatib atau bukan, imam tetap atau bukan, dia mengawali salatnya dalam keadaan duduk, ataukah awalnya berdiri kemudian dia merasakan gangguan sakit sehingga dengan itu dia sholat dengan duduk, maka di saat imam melanjutkan sholatnya dalam keadaan duduk, di saat itu juga makmum berkewajiban untuk mengikutinya. Tapi terkait dengan permasalahan ini, mungkin sebagai tambahan, bahwa di sana ada pendapat yang lain, yang ini pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah, terkait dengan permasalahan ini, karena pada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit yang membawa kepada wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau salat mengimami para sahabatnya. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lainnya. Mereka, yakni Abu Bakar As-Siddiq yang berada di sebelah kanan beliau, dan para sahabat yang lainnya, ketika Nabi SAW salat dalam keadaan duduk, mereka salat dalam keadaan berdiri. Ya, haditsnya muttafaqun alaih. Kejadiannya ketika sakitnya Nabi SAW yang membawa wafatnya beliau. Ya, berbeda dengan kejadian ini. Adapun kejadian ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam terjatuh dari kuda beliau. Sehingga dari sisi ini Al-Imam Ahmad rahimahullah menempuh tariqatul jam', yakni tariqah mengompromikan dua hadis tadi. Ya, bahwa jika imam pada kondisi sakit yang artinya parah, sangat sulit untuk diharapkan sembuh, diharapkan bisa bangkit, ya, sholat dalam keadaan berdiri, maka di saat itu, yakni sedari awal, makmum, ya, sholat berdiri. Sebagaimana apa yang terjadi pada hadis tersebut. Adapun jika kondisinya tidak demikian, artinya sakit yang dialami oleh imam, sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, ya, sehingga mungkin pada rakaat berikutnya imam bisa bangkit, mungkin juga tidak, maka kewajiban bagi makmum untuk sholat sebagaimana keadaan imamnya. Ini yang menjadi pendapat beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah. Adapun Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hadis ini, hadis yang disebutkan pada bab yang sedang kita pelajari, itu mansukh, tidak berlaku, ya, dihapus hukumnya dengan hadis yakni salatnya para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada saat beliau sakit yang membawa kepada wafatnya beliau. Ya, ketika para sahabat sholat tetap dalam keadaan apa? Berdiri, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Jadi Al-Imam Syafi'i dan para ulama yang sependapat dengan beliau menganggap hadis yang disebutkan pada kitab ini dimansuh hukumnya, dihapus hukumnya dengan salatnya para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi dalam keadaan duduk, mereka dalam keadaan berdiri. Sehingga dengan ini ya, mereka berpendapat walaupun imam dalam keadaan duduk, makmum ketika mampu untuk berdiri, wajib bagi makmum itu untuk berdiri. Sementara Al-Imam Malik rahimahullah, ya, beliau berpendapat bahwa kewajiban untuk duduk bersama imam duduk dan makmum itu juga ikut duduk sholatnya meskipun mampu berdiri, ini adalah khususiyah, ya, khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi juga demikian, juga dengan Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, muallif kitab Taisir Al-Allam, merujihkan pendapat yang pertama, pendapat Al-Imam Ahmad, karena ini yang lebih menghimpun dalil-dalil yang ada. Ya, sementara untuk diklaim bahwa hadis ini mansukh, ya, butuh dalil yang menunjukkan yakni dimansuhnya hukum tersebut. Ini wallahu ta'ala alam dari pendapat yang ada tentang permasalahan ini, di luar dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada ta'liqnya ini. Kata beliau selanjutnya, wa fihi annal mutaba'ata alzamu min kathirin min wajibatis shalah. Dipetik dari hadis ini bahwa mutaba'ah, yakni mengikuti imam, ini alzam, ya, lebih wajib min kathirin min wajibatis shalah, dibandingkan sekian banyak dari kewajiban-kewajiban yang ada di dalam salat yang harus ditunaikan oleh seorang musalli. Jadi ketika seseorang bermakmum, kewajiban untuk ittiba kepada imam ini lebih didahulukan, lebih wajib dibandingkan dia melaksanakan atau menuntaskan suatu perkara yang wajib di dalam sholatnya. Li'annahu amarahum bitarkil qiyami ma'annahu ruknun min arkanis sholah li'ajli mutaba'atil imam. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di sini memerintahkan mereka para makmum, ya, dalam hal ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, untuk meninggalkan berdiri padahal mereka mampu, dan kedudukan berdiri ini di dalam salat wajib adalah rukun dari rukun-rukun salat. Bersama dengan itu Nabi memerintahkan mereka untuk duduk, yakni meninggalkan berdiri, li ajli mutaba'atil imam. Semata ini dalam rangka untuk mengikuti imam, mutaba'atul imam. Demikian pula misal, ya, dalam permasalahan baca surat Al-Fatihah. Ya, bagi makmum, bagaimana pendapat Syaikh Ibn Baz rahimahullah, juga Syaikh Ibn Uthaymin, bahwa makmum membaca Al-Fatihah ini wajib. Ya. Ketika dia membaca Al-Fatihah, baru beberapa ayat ternyata imam ruku. Ya, misalnya baru ihdinas siratal mustaqim, atau baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata imam sudah takbir untuk ruku. Maka kewajiban bagi makmum untuk mutaba'atul imam, ya, untuk mengikuti imam takbir untuk ruku. Ya, dia tidak boleh mempertahankan diri untuk menyelesaikan surat Al-Fatihahnya sampai kemudian imam sudah bangkit dari ruku, sudah mau sujud, dia baru selesai Al-Fatihah. Jadi tetap pada kondisi itu, dia mengikuti imam. Ya, ini diantara hal yang menunjukkan pentingnya mutaba'atul imam. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat, idza kanal insan ya'jizu 'anil qiyami idza hadara al-jama'ah wa yaqdiru 'alayhi idza shalla fi baitihi fa huwa mukhayyarun. Sebagian ulama berpendapat, apabila ada seseorang yang kalau dia hadir salat jamaah di masjid, dia tidak mampu salat berdiri. Tapi kalau dia salat di rumah, ya dia mampu salat berdiri. Ya karena mungkin pada kondisi sakit, ya sehingga tenaganya untuk berjalan menjadikan dia tidak mampu untuk berdiri ketika salat di masjid. Pada kondisi ini menurut sebagian ulama, dia mukhayyar, diberikan pilihan. Apakah mau sholat di rumah dalam keadaan berdiri, ataukah hadir sholat jamaah duduk sholatnya. Kenapa? Li'annahu fi kullin yatruku wajiban wa yaf'alu wajiban. Karena dia ini pada seluruh keadaannya ketika menghadiri sholat jamaah ataupun ketika sholat di rumah, pada kondisi ini dia meninggalkan suatu kewajiban. Satu contoh misalnya, dia sholat di rumah, memilih sholat di rumah, dia meninggalkan kewajiban datangi sholat jamaah. Wa yaf'alu wajiban, dan dia melakukan sesuatu yang wajibnya, sholat dalam keadaan berdiri. Kalau dia berangkat untuk menghadiri sholat jamaah, melakukan suatu kewajiban, yakni mendatangi sholat jamaah, tapi meninggalkan satu kewajiban, yaitu sholat dalam keadaan berdiri. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Kata beliau selanjutnya, wa yadullu hadzal haditsu ala annahu yushra'u lahu as-salatu ma'al jamaah walau shalla qa'idan. Akan tapi hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan bagi dia untuk salat bersama jamaah, tidak boleh memilih di rumah. Ya, walaupun nanti dia salat dalam keadaan duduk. Jadi kata Imam Sa'di, hadis ini justru menunjukkan dia disyariatkan untuk sholat jamaah ketika memang mampu untuk mendatangi sholat jamaah, walaupun nanti dia sholatnya dalam keadaan duduk. Li'annahu ajaza sholata lil qadiri qa'idan li'ajlid jamaah. Karena Nabi SAW di hadis ini, beliau membolehkan bagi orang yang mampu, para sahabat yang hadir ketika itu mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri, tetapi beliau memerintahkan untuk duduk li ajlil jamaah, ya, demi pelaksanaannya sholat jamaah. Fajawazuhu lil ajizi awla. Sehingga dengan demikian, bagi seorang yang dalam keadaan tidak mampu berdiri, maka kebolehannya untuk sholat duduk lebih pantas lagi. Ya, sehingga dari sisi ini bukan alasan untuk dia tidak mendatangi sholat jamaah dengan alasan daripada sholat jamaah tapi sambil duduk, lebih baik sholat di rumah sambil berdiri. Jadi tetap dari hadis ini dipetik, yakni faidah tetapnya dia menghadiri sholat jamaah walaupun nanti sholat dalam keadaan duduk, karena memang ini mampunya. Wa aidan fa innahu idza kana qadiran ala huduril jamaah wajaba alaihi al-hudur. Sisi alasan yang lainnya juga, apabila dia mampu untuk menghadiri sholat jamaah, maka wajib baginya untuk menghadiri. Jadi jika punya kemampuan untuk menghadiri sholat jamaah, wajib baginya untuk hadir. Faida hadar wa ajiza anil qiyami saqata anhu bil ajz. Apabila dia hadir di masjid untuk sholat jamaah dan dia tidak mampu untuk berdiri, maka gugur kewajiban untuk berdiri tersebut karena ketidakmampuannya. Fa'ala hadha yajibu alaihi hudurul jamaah. Atas dasar ini, maka wajib baginya untuk tetap menghadiri sholat jamaah. Ya, meskipun nantinya sekali lagi dia sholatnya dalam keadaan duduk. Kemudian wala yuqalu innahum fi kulli halatin yuaddi wajiban wa yatruku wajiban. Tidak boleh untuk dikatakan bahwa pada masing-masing keadaan ini dia menunaikan suatu perkara yang wajib dan meninggalkan perkara yang wajib yang lainnya. Jadi istilahnya sama-sama berimbang. Tidak bisa dikatakan seperti ini. Ya, tidak seperti pendapat sebagian ulama yang disebutkan di atas tadi. Li'annahu idza hadara al-jama'ata kana mu'addiyan wajiban wa huwa al-jama'ah. Dikarenakan seandainya dia mendatangi salat jamaah, maka dia telah melaksanakan sebuah kewajiban, yakni salat jamaah. Walam yakun tarikan li wajibin, dan dia dalam keadaan tidak meninggalkan suatu perkara yang wajib. Li'anna al-qiyama yasqutu bil ajz, dikarenakan berdiri ketika salat ini gugur, ya, dikarenakan seseorang dalam kondisi tidak mampu untuk berdiri. Ya, jadi tidak dikatakan dia melaksanakan suatu kewajiban, meninggalkan suatu kewajiban, karena kewajiban dari berdirinya dia dalam salat ketika tidak mampu ini sendiri sudah gugur. Ini pendapat beliau Al-Imam Sa'di rahimahullah, dan wallahu taala alam, ini yang insyaallah rajih bagi seorang yang mampu untuk mendatangi salat jamaah, maka dia tetap mendatangi walaupun mungkin dia nanti salat dalam keadaan duduk. Kemudian beliau mengakhiri keterangan hadis ini, wa fihi anna tasmi'a, bahwa at-tasmi' yani ucapan sami Allahu liman hamidah alal imam, pada catatan kaki disebutkan di sini yani zada fi hasyati nuskhati al-matn wajibun, yani wa fi anna at-tasmi' wajibun alal imam wa mithluhu al-munfarid. Dan di sini di antara faedahnya kata Imam Sa'di bahwa ucapan sami Allahu liman hamidah ini bacaan yang wajib untuk diucapkan oleh imam. Demikian pula yang semisalnya, yakni seorang yang salat sendirian, munfarid. Wa ammal ma'mumu fala yajibu alaih. Adapun terkait dengan makmum, maka bacaan tasmi ini, kata beliau, tidak wajib ya bagi makmum untuk membacanya. Karena di hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan wa idza qala yani al imam sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Jika imam mengatakan sami Allahu liman hamida, maka ucapkan oleh kalian wahai para makmum rabbana walakal hamd. Sehingga menurut beliau dari sisi ini makmum tidak wajib untuk membaca sami Allahu liman hamida. Baik, sudah disampaikan pada kesempatan sebelumnya bahwa masalah ini ada pendapat yang lain. Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada sifat salat Nabi beliau, beliau berpendapat tentang tetap wajibnya bagi makmum untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Karena ini adalah zikir intiqal, sementara Rabbana walakal hamd ini adalah zikir ketika i'tidal. Thank you. Bagi makmum masbuk ketika imam sudah tasyahud akhir, yang afdal bagi dia untuk masuk bersama jamaah atau salat sendirian atau menunggu masbuk yang lainnya. Ya, yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi, maka dia masuk ke dalam salat apapun kondisi ya yang ada pada salatnya imam. Jadi imam sudah dalam keadaan ruku, maka dia pun bergabung ya, takbir kemudian ruku. Demikian juga pada kondisi sujud ataupun kondisi yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah bermakmum kepada orang yang masbuk? Baik, wallahu a'lam, dalam hal ini butuh dalil ya. Menyambung ya salat jamaah dengan yang masbuk. Ya, sampai nanti yang masbuk kalau datang lagi nanti jadi imam yang masbuk berikutnya. Ini butuh dalil. Ya. Terkait dengan yang masbuk yang memang tidak mendapati imam, artinya sudah sampai di masjid didapati imam sudah salam. Dan masalah ini baik sebagian di antara para ulama dan ini masyhur dari mazhab Abu Hanifah. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah untuk ya tidak mendirikan jamaah yang kedua. Dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memakruhkan bagi yang di dalam masjid di situ ada imam tetap untuk adanya jamaah yang kedua. Taib. Ada pembahasan cukup panjang terkait dengan ini karena di sana ada nikosh bagian mengatakan bagaimana dengan hadis ketika ada seorang yang datang kemudian salat sudah selesai dan Rasul menawarkan kepada para sahabat yang ada untuk siapa yang mau bersedekah dengan orang tadi ya. Kemudian salah seorang di antaranya berdiri, kemudian menemani orang yang datang tersebut untuk sholat ya berdua dengannya sehingga mendapatkan jamaah. Syekh Al-Albani mengatakan jika diperhatikan dengan seksama, apakah ini jamaah kedua? Dalam artian hakikatnya dua orang itu memang ya sama-sama belum sholat? Jawabannya tidak, ya karena yang satu sudah sholat. Ya, sehingga hadis ini untuk bisa dijadikan dalil adanya jamaah kedua, ya maka tidak pas. Wallahu a'lam, ini yang beliau pilih dari pendapat yang ada tentang permasalahan jamaah yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.